tamanku tumbuh bunga mawar, kini sudah menyembuh kuncupnya. Ku nantikan dengan sabar hati, bila kau kuncup menebang, ingin hati memetik bunganya, kan ku sunting sebagai hiasan. Bunga mawar harum dan rupawan, perhiasan putri kayangan. Oh bunga mawar, lekaslah mengembang.